Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya, kira irama itu adalah suara pujian pada Yang Esa. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira. Aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Satu hari di hari raya, kulihat wajah suci ibuku, kulihat wajah kasih ayahku. Ku gembira. Mungkin inilah dia kebahagiaan. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira. Aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Satu hari di hari raya, kulihat wajah suci ibuku, kulihat wajah kasih ayahku. Ku gembira. Mungkin inilah dia kebahagiaan. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia.